وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان في الله الأحباء رحمني ورحمكم الله، جزاكم الله خيرا بحضوركم. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan atas kehadiran antum semua, dan juga kita semua di majlis ini, dan juga majlis-majlis yang lainnya dari majlis ta'lim yang diselenggarakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari asatidzah maupun dari kalangan para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan ketika bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang di sana tegak dirasa ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmiah dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman salafus salih. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita mengerti tentang hakikat al-haq, mengerti tentang jalan kebenaran, dan lebih nikmat lagi ketika diberikan kesempatan kemudahan untuk berpegang teguh dengannya, terkhusus di masa begitu banyaknya berbagai macam fitnah, fitnah tu dunia, fitnah tu syahwat, dan fitnah terkait dengan urusan diniyah, fitnah tu syubuhat. Hanya kepada ulama Ahlus Sunnah kita mengikatkan pemahaman kita untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang kita sebutkan tadi. Tanpa bimbingan mereka para ulama, umat ini akan berada di dalam kegelapan. Tanpa perhatian mereka para ulama, ba'dallahi subhanahu wa ta'ala, umat ini akan kehilangan arah. Umat ini akan tidak tahu bagaimana harus memilih di antara sekian banyak yang tersodor di hadapannya, syahwat dan syubhat. Syahwat yang merajalela, yang banyak manusia tahu tapi sedikit yang bisa menahan diri darinya. Syubhat, banyak orang yang terjerumus ke dalamnya, dan sebagiannya mereka tidak mengerti akan bahaya syubhat tersebut, dan masih ada orang-orang yang sudah tahu akan bahaya syubhat tapi masih juga terpengaruh ke dalamnya. Maka usaha-usaha kita untuk mengadakan majelis ta'lim itu menjadi salah satu yang kita tempuh dari asbab agar bisa kita istiqomah. Oleh karenanya, semangat kita dan apa yang kita upayakan adalah kembali kepada kita. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan berupa taufik, dan Allah berikan berbagai macam fasilitas, maka tinggal kepada kita apakah kita akan memanfaatkan majelis-majelis ta'lim yang ada, apakah kita akan terus berupaya memakmurkannya, apakah kita akan terus berusaha mendukung dan mempertahankan keberlangsungannya, bahkan semakin berusaha untuk meningkatkan dan memajukannya dengan segala apa yang kita mampu dengannya, ataukah kita akan menelantarkannya dan kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kesempatan, ternyata kita mengabaikannya. Allahul musta'an. Khana fil rahimani rahimakumullah. Kita akan kembali membaca pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad atau Sahih Al-Adabul Mufrad dari penjelasan Syekh Zaid bin Hadi Al-Mudkhali rahimahullah ta'ala. kita masuk membaca dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, melanjutkan dari bab yang sebelumnya, yaitu an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila anka min ad-dunya husnu khaliqatin wa 'afafu tu'matin wa sidqu haditsin wa hifdhu amanatin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan arba'u khilalin, ya, beliau mengatakan arba'u khilalin, sehingga ini dari perkataan beliau yang dikatakan hadis ini sahih mauquf. Mauquf sampai pada beliau sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Arba'u khilalin, ada empat perangai. Idza, ya, idza u'titahun, apabila engkau diberikan memiliki tiga perangai atau empat perangai tersebut, fala yadhurruka ma uzila anka min ad-dunya, maka tidak akan membuat masalah bagimu, tidak memadaratkan engkau apa yang dilepaskan darimu dari perkara dunia. Husnu khaliqah, yang pertama baiknya akhlak. Wa'afafu tu'matin, bisa sederhana, bersahaja dalam hal makan. Wasidqu haditsin, bisa menjaga kejujuran di dalam berucap. Wa hifdhu amanatin, dan bisa memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, ishtamala hadzal athar 'ala targhib fi arba'ati a'malin. Athar ini, karena ini ucapan dari sahabat, sehingga diistilahkan dengan athar. Athar ini mencakup terhadap terghib, dorongan, fi arba'ati a'malin, tentang empat a'mal, empat perbuatan. Hadhihi arba, hadhil arba'atul a'mal min ajallil a'mal. Empat perkara ini yang menjadi aktivitas dari seorang, ini termasuk diantara a'mal yang paling mulia. Aktivitas atau sikap yang dimiliki oleh seseorang dari empat perkara ini, ini termasuk yang paling mulia. Allati yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah 'azza wa jalla, yang mana seorang hamba bisa mendekatkan diri dengan perkara-perkara tersebut kepada Allah 'azza wa jalla. Hatta law fatahu asy-syai'ul katsiru min dunyahu, meskipun kalau seandainya banyak dari perkara dunia yang tidak dia peroleh, yang terluput darinya. Waqad akhraja au ahraza hadhihi al-arba' al-khisal fa huwa al-maghbut. Waqad mala'a qalbuhu wa yadayhi min al-khair. Waqad mala'a qalbuhu wa yadayhi min al-khair. Empat perkara ini lebih berharga dari perkara-perkara dunia, sehingga meskipun seorang tidak memperoleh dari perkara-perkara dunia kecuali sedikit, tapi dia memiliki empat perkara ini, maka sungguh empat perkara ini lebih menggantikan nilai dari perkara-perkara dunia. Dan perkara ini akan bisa memenuhi, mengisi hatinya, dan kedua tangannya akan penuh berisi berbagai macam kebaikan. Di sini menunjukkan bahwa kedudukan seseorang dan nilai derajat seseorang, kemuliaan seseorang itu tidak terukur dengan perkara duniawiyah. Bukan perkara dunia yang menjadikan seorang terangkat derajatnya. Bukan perkara harta benda yang menjadikan seorang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi perkara-perkara yang terkait dengan pribadi seseorang di dalam kesesuaiannya dengan apa yang dianjurkan di dalam perkara agama. Yang pertama ialah husnul khaliqah. Qala rahimahullah ta'ala al-murad bihi, yang dimaksud dengannya adalah husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Wa huwa mawdu'ul ahadits as-sabiqah, dan ini rangkuman yang terkandung dari hadis-hadis yang telah lewat yang berbicara tentang budi pekerti yang luhur, perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Poin yang pertama ini telah lewat dari hadis-hadis yang berbicara dengannya, yang menunjukkan bahwa seorang ketika memiliki kepribadian yang mulia, dia menjadi memiliki kedudukan yang mulia posisinya. Bahkan memiliki nilai ganjaran yang besar, senilai dengan ganjaran amal-amal yang besar yang dilakukan oleh seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad tammal hadithu an fadlihi wa makanati sahibihi rafi'ah wa annahu kasyamati bainan nas. Dan sungguh telah lengkap sempurna hadis yang memberitakan tentang keutamaannya, kedudukan pelaku yang tinggi yang memiliki akhlak yang mulia tersebut, dan dia menjadi orang yang memiliki keunggulan di tengah-tengah manusia. Yang kedua, wa'afafu ta'amatin ay sahibu afafin fil ma'kil wal mashrab wal maskan wal malbas qad iqtasara 'ala al halal fi kulli dhalik wa nabada al haram. Yang dimaksud dengan afafu ta'amatin adalah orang yang dia afaf, dia mencukupkan diri dalam hal makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Mencukupkan diri maksudnya iqtasara 'alal halal, dia bertahan menetapi apa-apa yang halal saja, tidak melampaui batas. Dia cukup dari apa yang sudah dihalalkan dan menjauhi yang haram. Dalam hal makannya, dalam hal minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, dia berusaha untuk berhenti dari apa yang halal dan tidak melampaui batas terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Dan tentu sebagaimana yang kita sudah memahami apa yang sudah diberitakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa dzakara rajula yutilu safar asha aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa ana istajibu lah. Terkait tentang seseorang yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dia panjang perjalanan yang dia tempuh, dalam kondisi kusut, dalam kondisi lelah letih panjangnya perjalanan yang dia tempuh. Ini menjadi sebab ketika seorang berdoa akan segera terkabul. Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan menyeru ya Rabb, tapi ternyata dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia memakai pakaian dari yang haram, memenuhi kebutuhannya dengan yang haram, maka dari manakah akan bisa dikabulkan doa yang dia panjatkan? Perangkat-perangkat yang seharusnya bisa mendukung agar dia diterima doa yang dia panjatkan ternyata terhalangi dengan dia tidak mencukupkan di dalam makan minum dan mencari apa yang dia butuhkan dari yang halal. Maka seorang yang dia bisa menjaga diri afaf, ya, bersikap menahan diri, mencukupkan diri, ya, meskipun mungkin terkadang dia menahan dari apa yang diinginkan, tapi ketika harus melalui cara yang haram, dia lebih memilih untuk menahan diri dari apa yang diinginkan tersebut. Wasidqu hadits ay la yatahaddatsu illa bisidq ma'a hajril kadhib wa ma yushbihul kadhib wa ma la fa'idata fihi minal kalam. Ini maksud dengan sidqul hadits adalah ia tidak berbicara kecuali dengan kejujuran, bersamaan dengan menghindari dusta dan apa yang mirip dengan dusta dan apa yang tidak berfaedah, tidak ada faedah padanya berupa kalam, ucapan. Bal tajidu sadiqan fi hadisihi fi ma yata'allaqu bi amri ad-din wa fi hadisihi fi ma yata'allaqu bi amri ad-dunya wa la yakdhib. Bahkan orang tersebut engkau dapati sebagai orang yang jujur dalam ucapannya, baik dalam perkara yang terkait dengan urusan agama meskipun dalam perkara yang terkait dengan urusan dunia, dia tidak berdusta. Nah, bal yastaqu fi jami'i syu'unihi, tapi dia jujur dalam segala keadaannya. Faqad wassa nabiyyu alaihi salatu wassalam bil muhafadhah 'ala sidq. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah berwasiat agar seorang itu memelihara, menjaga diri di atas kejujuran. Bi qawlihi alaihi salatu wassalam, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Atas kalian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, untuk berada di atas kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing pelakunya menuju al-jannah. Dan sungguh seorang dia benar-benar berusaha untuk jujur dan terus menjaga di atas kejujuran hingga kemudian dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan predikat siddiqan, orang yang memiliki kepribadian jujur. Wa naha 'an diddihi wa huwa al-kadhib. Sebaliknya, Nabi alaihi salatu wasalam telah melarang dari berperangai sebaliknya, yaitu dusta. Idz qala alaihi salatu wasalam, di mana ketika Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya menyatakan wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian dari dusta. Fainal kidhib yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan membimbing pelakunya menuju kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan membimbing pelakunya menuju an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan senantiasa seseorang dia berdusta dan selalu mengadakan kedustaan hingga kemudian dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wa ma'a dzalika wa qabla dzalika qaulul haqq tabaraka wa ta'ala. Dan bersamaan dengan itu, bahkan sebelum itu, terdapat firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Berkata rahimahullah ta'ala, fasidqul hadis min ashrafil a'mal wa min mazayas nisa wa rijal fi kafatil ahwal. Jujur dalam ucapan ini termasuk diantara amal yang paling mulia dan termasuk diantara perkara yang akan menjadikan seorang itu dari kalangan laki-laki dan wanita dia memiliki keistimewaan dibanding yang lainnya dan keadaannya ketika dia terus senantiasa berada di atas kejujuran. Dan berusaha untuk menahan diri dari perkara kedustaan. Qana fil rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita baca? 4 poin. Dari 3 poin yang telah kita baca, masing-masing kita bisa merenungi, bisa menghayati, dan bisa mengukur dengannya ada di mana kita masing-masingnya. Karena sungguh apa yang kita baca itu sering menjadi hujjah yang menyinggung pribadi-pribadi kita semua masing-masing. Maka kembalinya kepada pribadi masing-masing untuk meluruskan, memperbaiki, dan menyesuaikan dengan apa yang ada dari nas, apa yang ada dari bimbingan salafus saleh. Sering kita menyebutkan banyak dari hadis, dari ayat, kalau kita cermati, kalau kita mau jujur, itu tertuju kepada diri-diri kita semua. Dan disitulah waktu kita untuk berbenah diri. Disitulah waktu kita untuk mencari keselamatan. Disitulah waktu kita untuk mencari kemuliaan. Dan disitulah fungsi daripada diturunkan ayat, diturunkan hadis, diutus Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk menyinggung manusia, untuk membimbing manusia, untuk menyampaikan perangai-perangai manusia agar dengannya bisa menjadi pengontrol, agar dengannya bisa menjadi sarana memperbaiki dan menjadi pengukur sejauh mana dari kiprah aktivitas seorang di dalam kehidupan dunianya, sehingga akan bisa berkaca, bercermin dengan bimbingan ayat, bimbingan hadis yang semua itu apabila seorang tunduk kepadanya maka akan memperoleh kemuliaan dan keselamatan. Yang berikutnya wa hifdzul amanah, menjaga, memelihara amanah. Wal amanatu kalimatun 'amah. Amanah itu kalimat 'amah. Kalimat yang bersifat umum, mencakup. Tashmalu ma lillahi min huquqin 'alal 'ibadi. Mencakup apa yang itu merupakan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh hamba itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafaraidullahi azza wa jalla al-mafruudah amanatun 'inda al-mukallafin dhukuran wa inatha. Maka kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia, itu merupakan amanah bagi orang-orang yang mereka telah mukallaf, bagi mereka-mereka yang masuk kategori telah dikenakan kepadanya perintah-perintah dan telah dikenakan kepadanya larangan-larangan, baik laki-laki maupun wanita. Amanah ini baik mereka menerima sebagai amanah dan siap menyatakan melaksanakannya, maupun tidak mau menerimanya dan menyatakan perlawanannya, maka tetap ketika dia sebagai manusia yang pada asal penciptanya adalah untuk tunduk beribadah kepada Allah dan telah diberikan berbagai macam karunia untuk menunjang kehidupannya di dunia dan telah dijelaskan kepadanya jalan-jalan yang akan menghantarkan dia kepada keselamatan di kehidupan dunianya dan telah disiapkan tempat yang mulia di negeri kekekalan, negeri kelanggengan dan negeri akhirah bagi siapa-siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, serta telah dijelaskan jalan-jalan yang akan menghantarkan seorang ke dalam kebinasaan dan telah diberitakan akan adanya tempat mengerikan yang akan menjadi ujung akhir dari perjalanan orang-orang yang berada di atas jalan yang membinasakan tersebut, maka semua manusia dia kategori mukallaf, setuju atau tidak setuju. Ketika dia sudah hidup di dunia dan sudah sampai pada usia balig, itu namanya mukallaf. Dia terkena tuntutan syariat. Sehingga mukallaf bukan hanya kepada kaum muslimin saja. Dalam arti, tuntutan agar dia mempertanggungjawabkan bagaimana dia menjawab pertanyaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an syai'ain madza kuntum ta'budun wa ma ajabtumul mursalin. Tidak akan bisa bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia akan bisa menyelesaikan dua pertanyaan. Apa yang kalian lakukan di dunia? Bagaimana beribadahnya kepada Allah? Dijalankan atau tidak dijalankan? Bagaimana dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, liya'buduni ay yuwahhiduni, agar beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka itu mentauhidkan aku. Jawab pertanyaan ini, kalau ternyata mereka memilih mengikuti jalan Yahud, berarti menyelisihi panggilan Allah untuk mentauhidkan Allah. Kalau seandainya mereka memilih jalan Nasrani, pun demikian. Kalau seandainya memilih mereka jalan Wasaniyin, atau mereka memilih untuk tidak menganut satupun agama yang ada, maka mereka dituntut akan jawaban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din, dan seterusnya ayat-ayat yang semua itu akan pertanyakan kepada setiap hamba. Wa ma ajabtumul mursalin, dan bagaimana jawaban atas seruan para rasul yang Allah telah utus untuk membimbing manusia sebagai penguat agar ada yang menjadi saksi dari kalangan manusia itu sendiri, dan agar ada yang menegakkan tugas sampai kepada mereka kabar gembira akan orang-orang yang ada di jalan Allah sesuai dengan apa yang Allah gariskan dari syariatnya, diberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan terhadap siapa-siapa yang mereka terus berada di atas jalan yang menyelisihi apa yang dituntut dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu taghut, dan sungguh telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka bertugas memerintahkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada selain Allah. Maka ini menjadi amanah sehingga semua akan dituntut dan semua dikatakan, bagaimana dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kalian wahai manusia, dijalankan atau tidak dijalankan? Sehingga yang dituntut bukan hanya orang-orang muslimin saja, semua manusia akan mempertanggungjawabkannya. Ini amanah yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan, hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi satu-satunya yang ditunduki perintahnya dan dituju dalam segala bentuk peribadatan, dan diutusnya Rasul sebagai satu-satunya yang berhak untuk diikuti dalam hal tata cara ibadah yang dijalankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma awjaba minal wajibat wa ma harama minal maharam minal maharim, ya, apa saja yang Allah telah perintahkan berupa kewajiban-kewajiban dan apa saja yang Allah haramkan dari berbagai macam perkara haram, itu juga akan menjadi amanah. Kita memikulnya. Telah ada rambu-rambu, kita langgar. Telah ada peringatan-peringatan, kita terobos. Itu semua amanah. Kullu dhalika amanatun yajibu hifdhuha bil qiyami biha 'alal wajhi sahih. Semua itu adalah amanah. Ya, terkadang kita memahami amanah itu apa-apa yang sudah kita terima, kita sanggupi, itu namanya amanah. Ya. Maka semua yang telah ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijalankan oleh manusia itu sudah disadari atau tidak disadari, disanggupi oleh setiap insan. Nah, maka itu wajib untuk dipelihara, ditegakkan dengan cara yang benar. Ammal ma'murat fa yajibu imtisaluha idza kanat minal wajibat. Adapun apa-apa yang diperintahkan, wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan hukumnya. Kalau dia wajib, tunaikan dengan perintah wajibnya. Wa yustahabul hirsu 'alaiha idza kanatil mandubat, idza kanat minal mandubat. Dan mustahab dianjurkan untuk bersemangat melaksanakannya ketika yang diperintahkan itu adalah perkara yang hukumnya mandub. Karena perintah itu ada yang wajib, ya, perintah ada wajhil ilzam, perintah dengan adanya, ya, penegasan diilzam, keharusan, itu namanya wajib. Ada perintah yang tidak diilzamkan, tidak diharuskan, tapi diperintahkan. Jadi sunnah itu juga diperintahkan, wajib juga diperintahkan, hanya saja ya konsekuensinya berbeda. Maka dijalankan masing-masingnya sesuai dengan kedudukannya. Yang wajib tunaikan dengan hukum wajibnya, yang sunnah tunaikan dengan hukum sunnahnya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang perkara yang sunnah, yang dikatakan bahwa yusabu fa'iluha, akan diberikan ganjaran bagi yang melakukannya, dan tidak akan dikenakan sanksi bagi orang yang meninggalkannya, lidzatihi, pada asalnya. Ya, hukum asalnya begitu, tapi terkadang orang meninggalkan sunnah, juga meninggalkan perkara yang disunnahkan, itu juga akan dikenakan dosa karena faktor dia meninggalkannya diiringi dengan kebencian. Ini hukumnya sunnah, tidak usah dikerjakan. Sunnah itu dianjurkan, bukan karena ini sunnah lalu tidak usah dikerjakan. Kalau orang meninggalkan sunnah, meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah, tapi diiringi dengan dia menganjurkan untuk tidak melaksanakannya, ini dosa. Ya. Ini sering. Wah, itu kan sunnah. Maknanya tidak usah dikerjakan. Ini keliru. Dan banyak orang-orang hizbi yang berpandangan secara tidak sadar seperti itu. Meremehkan perkara-perkara yang kedudukannya secara hukum fikih sunnah. Wah, itu kan cuma sunnah saja. Wah, itu kan cuma sunnah saja. Itu kan cuma sunnah. Semua sunnah, ya, seakan-akan dianjurkan, tidak usah dikerjakan. Kalau ada yang menganjurkan, dianggap terlalu keras, terlalu ekstrim, ya, tidak hikmah. Wong perkara sunnah kok diharuskan? Ya, tidak diharuskan, tapi dianjurkan. Nah, wamal muharramat fayajibul ibtiadu anha. Adapun perkara-perkara yang diharamkan maka wajib untuk menjauh darinya. Li'annaha maharimullah, karena itu merupakan larangan-larangan Allah. Wa kullu ma'siyatin tughdhibullah 'ala tabaraka wa ta'ala. Setiap perkara maksiat yang akan menjadikan Allah murka. Naam. Fa hifdhuha yakunu bihajriha ijlalan lillah, memelihara diri untuk menjauh, menghindari dengan adanya sikap memuliakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika menghindari perkara haram, jangan dilihat ini haramnya besar, hindari, ini haramnya kecil, tidak apa-apa, bukan, tapi besar kecil dihindari karena memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang mengharamkan perkara tersebut, baik besar maupun kecilnya. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita selesaikan, fadhal untuk dikumandangkan azan. Wa khasyata min uqubatihi, dan ditinggalkan karena adanya rasa khawatir tertimpa hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari taqwa yang disebutkan dari Talak bin Habib rahimahullah ta'ala. Wa amanah fima yata'allaku bihuquqil khalqi. Adapun amanah dalam perkara yang terkait dengan hak-hak sesama makhluk, kal wada'i', seperti perjanjian-perjanjian, wa hifdzul asrar, menjaga rahasia, allati yajibu hifdzuha, yang wajib untuk dijaga, dilihara, ditutup, wa sidqu fil ukhuwah al imaniyah bil wafa'i biha fi hududis syariah al-baydha an-naqiyah. Jujur di dalam berukhuwah al-imaniyah, dengan menunaikan apa yang sudah ditetapkan dari batasan-batasan syariat yang terang benderang, baydha an-naqiyah. Kama yajibu an yahrisal muslim ala adaiha ma'a ghairil muslimin. Sebagaimana apa yang wajib untuk seorang muslim juga bersemangat menunaikan kepada selain kaum muslimin, wifqal uhud wal mawasiq al mubramah bainahum, untuk menyepakati perjanjian dan menyepakati adanya kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Ya. Dan tentunya seorang muslim menyepakati adanya perjanjian, adanya kesepakatan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ya. Tidak sebagaimana yang terjadi adanya wasiqah kufriyah, wasiqah yang berisi dengan prinsip kekufuran, yang mengakui kesamaan akidah antara muslimin dan syiah rafidah. Ini jelas wasiqah di atas prinsip yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai wasiqah, sebagai piagam perjanjian, meskipun tujuannya untuk melindungi darah kaum muslimin, tapi wasiqah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, wasiqah harus di atas prinsip Islam, bukan mengikuti apa yang menjadi keinginan kaum selain kaum muslimin dengan prinsip yang ada pada mereka. Naam. Lianal Islam dinul wafa bidzalik, karena Islam agama yang menunaikan hal tersebut. Fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, adil amanah ila man tamannaka wa la takhun man khanak, tunaikan amanah terhadap orang yang dia telah menunaikan amanah terhadapmu, dan janganlah engkau berkhianat meskipun kepada orang yang dia berkhianat kepadamu. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa hadha min husnil khuluq wa alayhi wa hadhihi al-arba'u al-khisal min al-a'mal al-fadilah allati tuqarribu al-'abda ila Allah zulfa. Ini diantara budi pekerti yang luhur, dan di atasnya. Maka perkara empat perangai ini termasuk diantara perkara menjadi amal yang mulia, yang akan bisa menyebabkan seorang mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dengan sedekat-dekatnya. Husnul khuluq wa'afafu fil mat'am wa nahmuhu wa sidqul hadis wa hifdzul amanah bima yata'allaqu bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Wa hamdan lillahi alladhi akmala lana dinana. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan untuk kita agama kita. Wa salatu wassalaman ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah, dan selawat serta salam terhadap nabi kita Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladhi ballagha ar-risalah, yang beliau telah menunaikan menyampaikan ar-risalah, wa adda al-amanah kama amarahu rabbuh, dan telah menunaikan amanah sebagaimana apa yang telah diperintah oleh Rabbnya. Wa tarakana 'alal bayda, dan telah meninggalkan untuk kita, ya, sepeninggal beliau, beliau meninggalkan, ada peninggalan beliau yang kita bisa berada di atasnya. Ya, perkara yang 'alal bayda, di atas terang benderangnya, allati lailuha wa naharuha sawa, yang mana malam dan siangnya itu sama, menunjukkan terangnya apa yang ditinggalkan untuk kita dari Rasulullah SAW. La yazighu anha ila halik, yang tidak akan menyeleweng darinya kecuali binasa. Wa 'azamallahu ajral ulama, dan semoga Allah mengagungkan ganjaran untuk para ulama. Harisu 'ala hifdzi hadhihi syari'ah, yang mereka telah bersemangat untuk menjaga syariat ini, bihifdzi nususiha wa ma'aniha, dengan menjaga, menghafal nas-nasnya, dan juga menjaga makna yang sebenarnya sedengan nas tersebut. Naam. Wa ajzalallahu masubatahum, dan semoga Allah SWT melimpahkan ganjaran untuk mereka. Wa rafa'a darajatahum, dan meninggikan derajat mereka. Wa razaqana as-sidqa fi mahabbatihim, dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia ya untuk jujur benar di dalam mencintai mereka para ulama. Naam. Wa nahsyaru ma'ahum bi fadlihi wa rahmatihi, dan semoga kita kelak dibangkitkan, dikumpulkan bersama mereka dengan kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.